Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah kembali kebersamaan kita dengan ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan kehidupan itu sendiri. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa belajar dan mengamalkan dan bisa mendapatkan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, jaga tauhid kita dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali bersama Riyadhus Shalihin. Hadirin Allah muliakan, dan kita masuk ke bab baru hadirin, yaitu bab Asy-Syafa'ah. Bab syafaat, bab yang ke-30. Dan semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat untuk kita dari bab ini. Dan bab syafaat adalah bab yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk dibahas setelah bab yang sebelumnya, yaitu bab fi qada'i hawa'ijil muslimin, menunaikan kebutuhan dan hajat kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, kita suka dengar kata syafaat, syafaat, syafaat. Tapi tahukah kita apa itu syafaat? Syafaat itu hadirin artinya at-tawassutu lil ghairi li jalbi manfaatin au daf'i mudarrah. Tawassut, menjadi jembatan untuk orang lain. Untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Gitu loh. Untuk memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ada gambaran enggak? Kita jadi jembatannya antara dua orang. Misalnya ulama kasih contoh. Contoh yang pertama, kata anta tawassata li syakhsin inda akhar fi an yusa'idahu fi amrin minal umur. Engkau menjadi jembatan untuk seseorang ke pihak lain agar ni pihak ngebantu orang ini dalam sebuah perkara. Atau contoh yang lain, engkau menjadi jembatan untuk seseorang agar kepada pihak sebuah pihak agar pihak tersebut memaafkan orang ini. Memaafkan. Mungkin orang ini menzolimi dia. Terus dia marah, terus kita bicara, udah maafkan aja dia. Akhirnya orang maafkan. Nah itu kasih syafaat. Itu kasih syafaat. contoh yang lain, contoh Nabi SAW pada hari kiamat, beliau memberikan syafaat kepada ahli mauqif agar dimulai prosesnya sehingga mereka tidak merasakan kesulitan dan kondisi yang sangat berat yang mereka nggak bisa, yang mereka nggak bisa tanggung pada hari kiamat tersebut. Dan ini syafaat menghilangkan mudarat, atau syafaat Nabi SAW kepada ahli surga untuk masuk ke dalam surga. Itu mendapatkan manfaat. Ada gambaran gak? Ada gambaran syafaat. Jadi syafaat itu kita menjadi jembatan. Makanya Nabi minta, Nabi bicara sama Allah kan. Gitu lah. Kita tahu dalam riwayat kepada ahli, pada saat memberikan syafaat kepada ahli mauqif kan beliau sujud gitu lah. Lalu kata Allah, kasih syafaat lah gitu. Akan diberikan syafaatnya. Akan di-ACC. Seperti itu. Misalnya ada, yaitu kan misalnya ada orang butuh dengan Mas Abdullah misalnya. Terus kita bantu. Oke, saya kenal baik sama Mas Abdullah, saya akan bicara sama dia. Kita bicara, Mas Abdullah bantulah nih orang, saya kenal baik kok, dia layak dibantu. Oh gitu, iya. Tapi jangan ngerepotin Anda juga ya, gitu. Bantu semampunya. Oke, oke, saya bantu. Akhirnya betul. Atau ada orang buat salah sama Mas Budi, Mas Budi marah besar. Saya harus kasih, saya harus tuntut. Kita kenal sama Mas Budi, terus orang ini bilang tolong dong gitu loh. Saya ngaku salah di segala macam. Makanya bicara sama Mas Budi. Mas Budi, ya setiap orang punya khilaf gitu loh. Saya kenal nih orang, dia memang salah, dia ngaku, tapi dia bisa dirubah dengan taufik Allah. Kasih maaf lah, nggak usah diangkat, nggak usah di perpanjang. Oh, ya udah ya. Ini karena Anda yang melobi nih ya. Setelah taufik Allah, oke, saya maafkan. Nah, itu syafaat. Ngerti ya? Jadi berbuat baik sama orang tapi dengan konteks yang spesifik. Kita jadi tawassut, kita jadi jembatan. Gitu loh. Untuk melobikan ke A, ke ini gitu. Jelas ini? Jelas kan ngomong-ngomong? Jelas. Oke. Contoh banyak lah, contoh sangat banyak. Ini kok belum selesai-selesai. Iya, aku tuh harus ketemu sama misalnya Mas Agus, tapi kita tahu sendiri Mas Agus tuh kan sibuk banget, atau Pak Agus tuh sibuk banget, belum dapat. Oke, coba saya bicara, saya kenal baik sama Pak Agus, terus telepon, Mas, ada orang butuh ketemu nih Mas, gitu loh. Sebentar aja gitu loh. Dan insya Allah kalau Mas dengar, Mas tertarik kok. Oke, boleh. Kapan kira-kira? Hari ini aja gitu. Banyak orang udah nyoba 3 bulan gak gol-gol ketemu Pak Agus ini. Terus dengan taufik Allah lalu kita masuk, hari itu bisa ketemu. Itu berarti kita syafaat. Jelas ini pokoknya. Itu syafaat. Jadi masih dalam koridor bantu orang tapi lebih spesifik. Kita yang jadi fasilitator. Kita yang jadi mediator, kita yang jadi jembatan. Kita menjambungkan atau kita melobikan. Itu. Jadi kalau kita, semoga kita dapat syafaat dari apa? Orang syafaat Nabi SAW, syafaat lah itu. Itu poin. Dan ini biasa banget dalam kehidupan kita. Biasa banget dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan syafaat ini, hadirin, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 85, dan ini ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mari kita masuk ke ayat tersebut. Qala Allahu taala. Allah berfirman. kata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, lihat, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yang halal, bukan yang haram. Yang haram gak boleh. Sekali lagi, yang haram itu tidak diperbolehkan. Kalau yang haram masuk ke ta'awun alal ithmi wal udwan, bertolong-tolong di atas dosa dan permusuhan. Nanti kita tekankan. Jadi barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha, maka dia akan mendapatkan pahala dari padanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan barang siapa memberikan syafaat yang buruk, maka dia pun juga menanggung dosa dari hal tersebut. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ada gambaran syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Hadirin yang Allah muliakan, jadi syafaatnya harus baik. Syafaatnya harus baik. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kita dapat pahala. Dapat pahala. Ketika misalnya ada urusan orang, akhirnya kita tolong bantulah. Ini kan ini halal, ini enggak menyalahi aturan dan dia berhak. Kita harus bantu orang-orang yang kesulitan seperti ini dan tapi dia berbakat segala macam. Akhirnya dibantu. Terus ketika dibantu, misalnya bantu investasi atau bantu dimudahkan, akhirnya ini usaha berkembang, terus berkembang, itu dia dapat pahalanya, hadirin. Dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Lihat, catat baik-baik keterangan para ulama. Kana lahu nasibun min syafa'atihi bihasabi sa'ihi wa amalihi wa naf'ihi. Dia mendapatkan pahala dari upayanya memberikan syafaat itu sesuai dengan effortnya, upayanya, amalnya dan kebermanfaatannya. Allahu akbar. Wa la yanqus min ajril asil wal mubasyir syai'. Dan ini enggak akan mengurangi pahala yang langsung membantu. Atau tidak mengurangi pahala yang langsung melakukannya. Jadi semuanya dapat, nggak ada yang dirugikan, semuanya menang gitu loh. Jadi kita kembali lagi ke ayat yakul lahu nasibu minha. Dia mendapatkan pahala daripadanya. Jadi nggak merugikan yang lain. Nggak merugikan yang lain. Semuanya dapat dan tidak mengurangi yang lain. Kalau urusan dunia beda ya. Kalau hitung-hitungannya duit kan, ya kan kita harus kasih sekian buat dia. Kan dia yang bantu. Akhirnya jatah kita kurang. Kalau ini enggak. Enggak mengurangi sama sekali. Enggak mengurangi sama sekali. Bahkan kata Imam Mujahid rahimahullah, kalaupun gagal tetap dapat pahala. Ya, tadi kita bilang ke Mas Agus, ketemuin deh gitu gini-gini. Oke, hari ini aja. Pas hari ini ternyata Pak Agus ini enggak tertarik. Nah, kita tetap dapat pahalanya walaupun enggak berhasil. Enggak rugi sama sekali, alhamdulillah. Dan bisa jadi enggak tertarik di situ tapi Pak Agus sama orang ini jadi kenal. Mohon maaf, kita belum ada budget untuk ke sana ya. Gitu. Oh, enggak apa-apa, Pak, gitu. Tapi kalau saya ada ini boleh? Enggak apa-apa, ahlan, gitu. Dan Pak Agus bagusnya ini tertarik dengan misalnya karakternya, nggak tertarik dengan projectnya, tapi bisa aja tertarik dengan karakternya. Mungkin apa enggak? Mungkin. Dan orang jujur ya. Tapi belum waktunya. Ah, gue mau challenge dia deh gitu. Kan suka gitu kan. Gue mau challenge dia deh. Lu bisa gak? Kamu bisa gak buat gini-gini? Aku coba ya pak. Iya. Eh ternyata berhasil yang ini. Tapi nanti sebulan kemudian, tiga bulan. Itu dapat pahalanya kita. Atau udah gak usah ngerjain ini. Lu kerja sama gue aja deh gitu. Ya bagus lah pak kalau begitu. Akhirnya kerja terus. Anak istrinya dapat rizki yang halal, keluarganya dapat rizki yang halal, bisa kasih birrul walidain, itu yang kasih syafaat pahala. Atau mungkin memang benar-benar kelihatan pekerjaan ada yang butuh kerjaan, terus kita bilang ini gue kenal orang, orangnya jujur baik, tapi memang skillnya masih di bawah, tapi bisa mau belajar dan seterusnya, dan gak zolimin siapapun. Insya Allah masuk ke spek yang lo cari. Atau apa namanya, butuh waktu sebentar lah. Dan ini juga gak nyikut sana nyikut sini. Bisa gak dibantu? Oh bisa. Legal kan? Gak. Kita gak jalan peraturan sama sekali. Kirim aja ininya, CV-nya atau lamarannya. Udah masuk. Itu akhirnya orang ini bermanfaat, lalu memberikan kasih rezeki yang halal buat keluarganya, istrinya, anaknya, bantu orang tuanya, terus sukses naik haji, terus berangkatin orang tuanya haji, segala macam. Itu hadirin Allah muliakan. Padahal modal kita cuma telepon doang. Dan sebenarnya ini ada begini, lu bisa bantu gak? Bisa. Apalagi kalau alhamdulillah kalau kita baik sama orang segala macam dan kita amanah dan kita nggak ngasal kalau rekomendasi orang atau bantu-bantu gini, itu kadang-kadang cuma hitungan 1-2 menit tuh jadi itu deal. Dan pahalanya bukan 1-2 menit, pahalanya tahunan bisa jadi. Kan itu tergantung manfaatnya. Benar nggak sih hadirin? Dan kita seringkali melupakan ini. Padahal modalnya gampang banget sekarang. Kadang-kadang sebagian pihak tuh bahasanya cuma simpel, bisa dikondisikan, bisa dikondisikan, gitu. Siapa? Gitu. Lancar, tatatatatat. Dan ini kebaikan, nggak melanggar peraturan juga, nggak menzolimi orang, tapi kasih syafaat. Besar sekali. Man yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Berarti memberikan syafaat yang baik, dia akan dapat pahalanya. Dan ini peluang pahala besar, Dan seringkali gak pakai modal. Benar gak sih? Seringkali gak pakai modal. Tapi memang hubungan baik yang kita bangun. Kepercayaan. Kebaikan yang kita tanam selama ini. Itu pak. Cuman gue mau bicara. Gitu. Kita bantu orang banyak. Nanti. Dan juga ini bukan buat kita. Ini bukan, gue gak kenal sama dia ya gitu. Ini bukan keluarga gue, bukan segala macam. Tapi, ini orang baik nih. Bisa dibantu. Bisa dikondisikan gak? Pak, tenang aja pak, aman. Ya dilihat aja, kalau gak masuk spek gak usah dipaksakan. Jangan sampai zolimin. Kalau ada yang lebih berhak, majukan yang lebih berhak. Tapi kalau lagi butuh, atau misalnya, contoh, kalau lagi butuh, ini skillful loh. Siapa tahu aja ada butuh. Ini menarik banget. Atau kalau Anda gak butuh hari ini, Anda bisa deal dulu. Karena bisa jadi beberapa waktu ke depan Anda butuh orang dengan kemampuan seperti ini. Oh ya betul, yang awalnya gak kepikiran. Jadi gimana kemarin wawancaranya? Aduh, kita belum butuh. Eh gini loh, ini petanya ke depan tuh begini. Ambil dia deh. Mungkin sekarang enggak, tapi lihat tahun depan kita, Anda akan butuh orang kayak begini. Oh ya benar juga ya. Iya benar. Makanya kalau kita jujur, kita tulus, dan niat kita baik hanya ingin bantu semua orang, oke deh, deal, deal lah. Pahala gede banyak. Man yashfa syafa'atan hasanatan. Barang saya memberikan syafaat yang baik, yakullahu nasibu minha. Jadi jembatan lah. Jelas ini hadirin. Ini peluang pahala besar. Nah itu kan kalau di dunia bisnis kan ada investasi tanpa modal uang. Lalu sebagian menjelaskan dengan link network yang kita punya. Ini juga ini investasi akhirat tanpa modal uang juga. Dengan cara bicara, nelfon, lobby segala macam. Akhirnya orang susah terbantu, orang yang butuh dapat kerjaan, dan enggak ada hal-hal yang haram. Orang yang salah dimaafkan. Dan lain sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Suatu ketika Ar-Rasyid itu memenjarakan Ibnu Salim. Karena Ibnu Salim ini pernah menyampaikan law syi'tu la darabtu Ar-Rasyida bi mi'ati alfi saif. Kalau aku mau, aku akan pukul Rashid dengan 100.000 pedang. Berkuar-kuar gitu lah. Gara-gara ngomong itu di penjara lah Ibnu Salim. Lalu ketika di penjara, Harun al-Rashid itu meminta bicara dengan Abu Muawiyah. Lalu kata Abu Muawiyah, Ibnu Salim habhuli. Ibnu Salim, berikan saja kepada diriku. Ternyata Rasyid masih marah. Fa'araftu minhul ghadab. Kata Abu Muawiyah, saya melihat Ar-Rasyid marah. Waqala innahu laysa ala ra'ika fil irja. Keputusan bukan di tangan, bukan di pandangan Anda, pandangan antum, pandangan Anda. Lalu jadi marah, pengen dihukum nih Ibnu Salim. Lalu Abu Muawiyah bicara baik-baik, fakallam tuhu, bicara baik-baik, begini Rasyid, begini bla bla. Fakhafafa anhu min quyudi, dan akhirnya diringankan hukumannya. Nah itu. Karena Abu Muawiyah kasih syafaat, gini lah, ada ya nama orang. Oh ya, udah. Jelas. Jadi ada banyak cara. Ada banyak cara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa mendulang banyak pahala dari berbagai macam pintu kebaikan, dan salah satunya syafaat. Syafaat di dunia, yaitu artinya menjadi jembatan buat orang lain untuk mendapatkan manfaat dan mengelak dari mudarat dalam hal yang tidak haram, gitu. Dalam hal yang tidak haram. Semoga Allah memberikan taufik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.